كما قال عليه الصلاة والسلام كل صيد في جوف الفرع معنى كل صيد في جوف الفرع في كل ثوان أي أنت يا أبا سفيان أنت يا أبا سفيان في الصيد كحمار الوحش كحمار الوحش وكل صيد دونه وكل صيد دونه jadi makna kullu sayyid fi jawfil farq maknanya kullu sayyid ay anta anta ya Abu Sufyan ini karena hadis ini berkaitan dengan Abu Sufyan anta ya Abu Sufyan fi sayyid au sayyid dalam buluan ibaratkan ketika antum Abu Sufyan ketika apa berperang jadi yang lain itu kan buluan itu seperti seperti himar al-wahsy Himar al-Wahsy itu kan juara tadi ya. Semua buruan itu juga dia. Di Himar al-Wahsy itu buruan itu gigit itu juara. Nah Abu Sufyan itu seperti itu, seperti seperti apa? Seperti awewan seperti Himar al-Wahsy. Kullu sayyid fi jawfil faras. Setiap sayyid, setiap buruan itu fi jawfil faras di bawahnya jawfil faras Himar al-Wahsy. Ay anta ya Abu Sufyan itu masya Allah memiliki sifat seperti sifatnya Jawfil Farah ini artinya mubalaghah terhadap sifatnya Abu Sufyan terhadap sifatnya Abu Abu Sufyan jadi kullu sayyid fi jaquluna kullu sayyid lanal ala mana majaz setiap buruan ay setiap buruan itu bukan kok maksudnya buruan itu kok dimiliki oleh buruan itu adalah adalah buruan mentawis itu buruan tidak ai sifat-sifat binatang buruan itu dimiliki oleh oleh Abu Abu Sufyan maka ini maknanya ala jiatil mubarakah wa qaulus syair laisa 'ala Allahi mustankarin ayyatsmal 'alama fi wahidin maknanya laisa 'ala Allahi mustankarin laisa 'ala Allahi mustankarin tidaklah sesuatu yang diingkari atas Allah baik tidaklah sesuatu itu diingkari atas Allah ayyajma'al 'alama kalau Allah itu mengumpulkan sifat-sifat alam ini semuanya sifat-sifat yang terpuji semuanya sifat-sifat yang terpuji atas yang terpuji yang dimiliki oleh oleh alam ini semuanya fi wahidin pada seseorang ngerti maksudnya? Semua sifat-sifat apa? Sifat-sifat kan alam itu mana alam? Mana majaz ay semua sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh alam ini diberikan kepada satu satu orang. Ini dipakai maksudnya ini ala jiatil majaz. Al di sini adalah al awewan al yang memiliki makna majaz. Al yang memiliki makna majaz adalah istighrafiyah sifatil afrod. Sifatil afrod. Kok lawar kok mati mal bulan iku kan. Cewah. Iki opo-opoan iki? Alhamdulillah iso ngono baru mangan apa? Lawar iku mangane aku enak apa ya? Heh. Tamen di. Opo diati dah. Ah. Ono penyakit e, ono obate. Berarti lak apa? Perlen di kan. Apa jenis itulah. Itu maknanya ada suara alamnya. Apa mana alam ini? Ada mana alam. Jadi alam ini bukan kok masuk alam kabeh itu alam dohiri kan dohiri kan. Kalau dohiri alam kabeh, alam itu apa? Langit, bumi itu dibrekno nanti. Seorangnya enggak mungkin ya mati orangnya. Kalau alam lah dohir. Laisa dalam mana alam ini ya Pak adalah ini adalah jubrakiyah sifat lafaz sifatnya alam itu sifatnya alam itu diberikan kepada bahasa seseorang itu enggak diingkar oleh seseorang bukanlah perkara mungkar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjamakkan mengumpulkan sifat alam ini semuanya diberikan kepada wahidin seseorang ngerti maksudnya ada dua makna di sini yang paling inti di sini adalah al alam laisa alam ala zahir wa innama alamuna sifatil afrad ya istighraqiyah sifatil afrad diletakkan kulul alam ala sabilil majaz ai semua sifatul alam iki majaz tadil majaz ya baru kita pelajari nah kalau inti pelajari gak pernah belajar usul fikih ya zahiri maksud alam iki diblokno uang lah mati lah satu orang ini mikul gunungnya enggak kuat. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa ibdalul lam miman lughatun himya himyariyatun. Mengganti lam diganti dengan mim. Itu adalah lughah himyariyah. Lam diganti dengan mim. Waqat takallama lughatu himyar lughatnya himyar. Adalah ibdalu lam pada al miman lam pada al miman khusus pada al ya lam pada al itu diganti dengan mim itu lughatu himyariyah waqad takallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim pernah nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan memakai lughonya mereka iqala ketika nabi berkata laisa minal laisa minam birim siam siamu fim safari pokoknya mim terlalu pokoknya mim pokoknya lam pada al diganti dengan mim wis sudah kalau minal kitab apa minam kitab artinya diganti dengan al mim pokoknya al pada alif lam diganti dengan mim ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini tulis ditulis Al-Hadis akhrajahu al-Imam Ahmad juz 5 halaman 434 Al-Hadis akhrajahu al-Imam Ahmad juz 5 halaman 434 Rawa al-Zuhri min tariq al-Zuhri an Sufyan ibn Abdullah an Ummi Darda an Ka'b ibn Asim al-Ash'ari Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihi wa ja'a fi ba'd turuqil hadis fi nafsi tariq. Bilafat laisa minal birri asyamu fi safar. Biasa ya, laisa minal birri asyamu fi safar. Qala al-Humaydi fi musnadih juz 2 halaman 381. Anna Sufyan ibn Uyainah qala dzakara li anna Zuhri kana yaqul wa lam asma'hu ana laisa minam birim siam terdete wa lam asma'hu ana laisa minam birim siam safar. Terdete wa dzakara al-Khatib fil kifayah halaman 281. Anna as-sahabiyya sahhafahu ala lughatihi. Titik. Fal khulasah ikhwan dari keterangan di atas, Rasulullah enggak pernah mengatakan laisa minam birim, saya enggak pernah mengatakan ini. Intinya itu. Ini hanya sahabat saja dari Himyar yang dia adalah bahasanya sahib memakai lewat bahasanya. Adapun qaul Nabi enggak itu. Nabi enggak pernah ngomong seperti ini. Itu intinya, ya. Kata Khatib Al-Baghdadi juga yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai kata-kata lughatul Himyar. Paham? Tapi yang ada lughatnya ada. Cuma kalau itu nisbahnya kepada qaulur rasul, enggak boleh. Rasul enggak pernah membahasakan, enggak pernah Pak memakai bahasa mereka, enggak pernah. Insyaallah itu hanya sahabat ketika melafadzkan hadis ini terpengaruh dengan bahasanya sehingga dia mengatakan laisa minam birin siam safar. Jelas? Yes. Qala al-musannif rahimahullah dzaqa khalili wa du yuwasiluni yarmi warai bim sahmi wam salimasuh. Asalnya apa? Bil sahmi was salimasuh. Alnya dikali dengan mim. Alnya dikali dengan mim. Lu apa ini? Lu al-himyariyah. Naam. Jelas. Jadi ringkasnya lughah himyariyah itu ada lughatun min lughatil Arab. Kalau antum pakai bahasa itu pakai enggak apa-apa. Ra'aitur rajula ra'aitum rajula. Pakai tum kabeh. Wal mudhafu ila wahidin mimma dhukira. Ini yang terakhir. Ma'rifat yang terakhir. Ma'rifat yang terakhir. Yaitu mudhaf kepada salah satu dari yang disebutkan. Mudhaf kepada alam, mudhaf kepada isim ma'rifat, mudhaf kepada isim nakira'i, mudhaf kepada isim ma'rifat, mudhaf kepada alam, mudhaf kepada mausul dan yang lainnya. Wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaih. Maka kalau seperti itu dalam bab rutbah itu ditinjau mudhaf ilainya. Jadi untuk menentukan rutbah, rutbahnya itu nanti dilihat mudhaf ilainya. illal mudhafa ila dhamir kal alam, kecuali mudhaf kepada dhamir itu seperti alam. Tadi insyaallah penjelasannya. An-naw' sadis minal ma'arif ma udhifa ila wahidin minal khamsatil madhkurah. Maksudnya nomor 7 dari ma'rifat-ma'rifat adalah apa-apa yang disandarkan kepada salah satu dari 5 yang disebutkan. Salah satu dari 5 yang disebutkan. Apa itu? Gulami. Gulam kepada apa, Mi? Domir. Wa gulami Zaidin. Apa, Iwan? Zaid. Wa gulami hadha. Isim nakira, isim ma'rifat, isim apa, isyarah. Wa gulami alladhi fiddar. Wa gulami al-qadhi. Apa qadhi? Isim ma'rifat. Al-ma'ruf bi al. Berarti kan 5. Jadi mudhaf ilaih kepada satu termasuk macam dari minal ma'arif. Wa rutbatu fit ta'rif ka rutbati ma udhifa ilaih. Rutbah, masalah rutbah, tingkatan dalam masalah ma'arif. Ma'arif kan bertingkat-tingkat toh. Ma'arif kan bertingkat-tingkat. Baik. Itu nanti lihatnya kepada mudhaf ilaihnya. Fal mudhaf ila al-alam fi rutbatil alam. Jadi kalau gulamu Zaidit rutbatnya alam, gulamu Zaid yang jelasnya mudhaf ilanya. Wal mudhaf ila al-isyarah fi rutbatil isyarah wa kadza al-baqi seterusnya ya. Jadi bukan dilihat itu mudhafnya, tapi mudhaf ilanya. Illa al-mudhaf ila al-mudmar, kecuali mudhaf kepada mudmar, kepada dhamir. Contohnya gulami. Falaisa fi rutbatil mudmar, tingkatannya enggak mudmar, tapi apa? Wa inna ma huwa rutbatul alam, setingkat dengan alam. Saya bilang. Alasannya. Wa dalilu ala dzalika, dalilnya. Kenapa kok kalau kalau mudhaf kepada dhamir kok rutbatnya kok alam kok enggak dhamir aja? Lihat. Wa dalilu ala dzalika annaka taqul, kau berkata marartu bi zaidin sahibika. Ditan sahibika. Sahib mudhaf kebarakah ya toh. Dan ingat rutbah yang paling juara apa kemarin? Atla toh? Dhamir dhamir apa? Alam, selalam. Isyarat terus ila akhir ya. Tadi sekarang, kenapa kalau mudhaf kepada dhamir itu rutbahnya kok gak dhamir? Kok rutbahnya kok alam itu kenapa? Lihat. Lihat pada contoh. Barartu bi zaitin sahibika. Sahibika fatasiful alam bil ismil mudhafi ilal mutmar. Kamu sifati al-ain alam zait. Dia kan alam toh? Zait. Kamu sifati alam yaitu Zaid dengan isim yang mudhaf ilal mudmar. Aina sifat? Sahib. Aina mausuf? Aina mausuf? Zaid. Aina sifat? Sahibik. Lihat. Perhatikan. Falau kana fi rutbatil mudmar, andai kata sahibika sekududukan dengan dhamir, lakana sifatu arab minal mausuf, tentunya sifat lebih tinggi makrifatnya daripada mausuf. Berarti ya, Ikhwan? Karena alam di bawahnya dhamir, ya enggak? Ya enggak, Ikhwan? Dhamir kan paling tinggi. Sedang andai kata dalam contoh ini kedudukannya sahibika yang sebagai sifat itu adalah kita katakan sekedudukan dengan dhamir, berarti dia lebih makrifat daripada apa? Daripada apa? Al-alam. Sedangkan kaidah enggak boleh sifat itu lebih makrifat daripada mausuf, enggak boleh kaidahnya. Harus mausuf lebih tinggi atau sejajar. Berarti kaidahnya. Sifat dan mausuf. Al-mausuf imma sejajar dengan sifat wa imma lebih tinggi. Enggak boleh yang disifati lebih rendah, enggak boleh dari yang disifati. Ngerti enggak? Maka karena gara-gara kaidah ini. Kaidah ini gara-gara kaidah ini larilah. Asalnya kan harus sama. Karena gara-gara ini, maka mudhaf kepada dhamir dihukumi sebagai kedudukan alam. Kenapa? Karena lari dari contoh ini. Ngerti? Jadi lari lagi. Engko kalau salaman lari mana? Oh nak bocah. Wadzalika la yajuzu alal asah. Ini enggak boleh. Secara asah tidak boleh. Enggak boleh ikhwan. Enggak oleh. Jelas Allah. Bis. Selesailah masyaallah. Masyaallah besok bab mubtada. Juara kamu tak ada. Sampai di sini tadi. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.